dengan sendirinya mereka terhalu untuk menegakkan syariat Islam yang pertama kali pada diri mereka. Nah, baik, ini subhat daripada siapa? Penegakan Islam ini subhat dari siapa? Hizbut Tahrir. Wakil khilafah saja. Wakil khilafah katanya yang ada di Indonesia ini siapa presidennya? Presidennya mereka? Wakil khilafah itu nampak sama sekali tidak ada penegakan syariat Islam dari syiar-syiar yang ada padanya. Nah bagaimana? Pimpinannya aja tidak menegakkan syariat, mau menegakkan khilafah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau menegakkan khilafah Islamiyah, apakah beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada Islam, yang tidak mendukung Islam? Baik. Silakan. Bagaimana hukumnya orang yang mentaati pemimpin yang zalim sebagaimana Allah menggambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 sampai 68? Perlu kita ketahui, kita dengan mushaf atau Al-Quran yang tertuliskan di dalam mushaf ini, naam, dalam Allah, dalam penafsiran Al-Quran, perlu kita ketahui bahwasannya tidak semua kita berhak untuk menafsirkan. Tidak semua kita berhak untuk memberikan tafsir terhadap Al-Quran. Kita harus lihat dulu diri kita. Kalau kita ahli bangunan saja, kita ahli bangunannya, kita insinyur. Lantas ada orang yang menerangkan tentang bangunan, dia dapat insinyur ini, yang dia itu naam ahli farmasi, ahli obat-obatan. Dia menjelaskan tentang bangunan. Bangunan itu demikian. Demikian harus demikian. Ada insinyur akan terlalu. Ini kok malah dia yang menerangkan, seharusnya kan dia yang menerangkan. Nah, seperti itu kan? Tafsir. Seharusnya mufassir yang menerangkan. Iya. Nah, kita lihat dulu bagaimana tafsir terhadap ayat tersebut dong. Itu yang pertama. Jangan kita andalkan akal kita main di dalam tafsir Al-Quran. Terlalu banyak ilmu yang kita tidak tahu di dalam mentafsirkan Al-Quran. Mufassiri mau mentafsirkan Al-Quran, dia harus tahu nasib wal mansukh. Dia harus tahu daripada ulum tafsir. Banyak ilmu yang harus dia tahu. Bahwa dia mentafsirkan apa? Al-Quran. Kita hanya sekedar baca ayat, lantas kita bilang, ayatnya demikian. Ayatnya demikian. Nah, dia harus mentafsirkan demikian. Terutama lagi kalau di ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Seharusnya dong. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Seharusnya dong. Kita tahu kadar diri kita. Ayat-ayat mutasyabihat itu hanyalah orang-orang yang diberikan enam kelapangan ilmu bagi Allah. Enam bisa mengerti tafsirnya. Seperti Ibnu Abbas. Kita katakan, kamu tingkatannya seperti Ibnu Abbas atau seperti Yusuf Kardawi? Tidak Ibnu Abbas, tidak Yusuf Kardawi. Nah, seperti siapa tahu? Baik, jadi ulama yang besar pun enggak. Tidak sejenis kamu, artinya kamu lebih bodoh daripada mereka. Baik, wallahu ta'ala alam bismillah. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah, harus lihat dirimu siapa. Baik. Lantas mentaati pemimpin yang zalim itu beribadah kepada Allah. Allah yang memerintahkan kan? Mentaati pemimpin artinya bukan mentaati melakukan kezalimannya. Bukan ini yang dimaksud, ya Allah, jangan kita lapahami demikian. Nah, tapi mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Walaupun mereka adalah pemimpin yang apa? Yang wali. Walaupun mereka pemimpin yang wali, selama mereka memerintahkan perintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, kita ikuti. Adapun kezalimannya kita tinggalkan dan kita na'am barak, berlepas diri, kita benci. Tapi untuk keluar kita tetap bersama dengan na'am. Allah Ta'ala alam saat ini yang datang daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tertidur tidak sengaja seperti pada khutbah salat Jumat membatalkan wudu atau tidak? Sekarang tidur di sini, kita akan masuk ke dalam permasalahan yang ulama berselisih dengan permasalahan fikhiyah. Tidur itu membatalkan secara mutlak atau enggak? Itu yang pertama. Nah, yang pertama. Artinya, kita harus melihat dulu bentuk tidurnya. Kalau dia pandangannya tidur secara mutlak membatalkan wudu, tidurnya tidur ayam pun membatalkan wudu. Tidur ayam itu bagaimana? Itu tidur ayam. Kan biasa Jumat, apalagi kalau kena kipas angin, ser. Gitu kan? Itu tidur ayam namanya. Beda kalau tidur ngorok. Nah, itu tidur ngorok namanya. Bentuk tidur begini, ulama membedakan. Di sisi orang yang melihat tidur dengan tafsir. Tapi kalau dia tidur secara mutlak membatalkan wudu, berarti tidur yang terjadi apa? Membatalkan tidur ayam atau tidur apa? Tidur ngorok. Membatalkan semuanya. Nah, kalau dia ulama yang lain memandang tidur ayam enggak, buat tidur ngoroklah yang diinginkan, maka dia berpegang dengan pandangan itu. Pokoknya dalam masalah ini masalah fikih yang kita nanti dalam akhwat memegang dalil dengan pendapat mana yang lebih kuat daripada tadi nantinya. Nah, kita melihat apa yang dipegangi. Naam oleh saudara kita ini, Allah Ta'ala alam. Adapun kami, kalau kami yang ditanyakan, ya kami pernah menulis tentang hukum apa? Tidur membatalkan apa? Wudu di dalam majalah syariah. Allah Ta'ala alam. Tinggal dibaca di sana. Yang kedua, jelas orang yang tidur pada khatib Jum'at, tidur ayam katot, lebih-lebih lagi tidur ngorok, pada khutib Jumat berdakwah, berpidato, berceramah, khutbah, itu menghilangkan kemuliaan Jumatnya. Apabila Jumat terhilangkan dari yang seharusnya khutbah ini didengar. Nah, ketika dia tidur seperti ini, dia tidak mendapatkan fadilah. Jadi beda hukum tidur, beda dengan mendapatkan fadilah atau tidak mendapatkan. Baik, sehingga ya ahsan jangan tidur. Walaupun kamu mengatakan tidak apa-apa kok tidur air, ya, tapi kan lebih utama tidak tidur. Masa tiap Jumat tidur di kerjanya? Jadi kamu dikenal dengan petik ini, woi orang yang selalu tidur. Nah, dikenal khotibnya karena ini selalu bulan selalu tidur. Nah, dan khotib berhak menegur. Ketika ada sahabat belum sholat apa, saya ke masjid ditegur oleh Rasulullah, sholat dulu. Nah, maka khotib boleh menegur orang-orang yang apa? Orang yang tidur. Kalau ada orang yang tidur, bangunlah. Jangan tidur. Dengarkan khotbah. Bisa khotib menegur seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ketika khutbah Jumat pandangan kita terhadap khutib terhalang oleh tiang atau dinding, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau bisa dilihat, iya. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, iya. Naam, ya Allah mustaan, naam, dia dengan keberadaan. Tidak mungkin dia memaksakan diri untuk melangkai pundak-pundak temannya, sementara hadisnya datang jelas pelarangan melangkai apa? Pundak. Cuma saya tidak biasa. Langkah bangunannya di depan 6-7. Nah, jadi kalau memang dia tidak bisa melihat, kalau memang dia terhalangi dengan gini yang betul-betul dia tidak bisa melihat, Allah mengatakan dia dengan keadaannya. Tapi kalau dia bisa, masih bisa melihat, dia nantar untuk celah untuk dia bisa melihat, khatib di dalam ceramahnya Allah Ta'ala alam. Dalam kasus karikatur Nabi SAW, banyak kaum muslimin yang melakukan pemboikotan produk buatan Denmark. Bagaimana hukum pemboikotan tersebut? Sudah dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam apa? Nah, dalam majalah syariah kalian lihat. Nah, baik, diterjemahkan. Dan lihat fatwa ulama yang ditukilkan oleh buletin-buletin Islam. Apa? Islam Islam. Baik. Di sana ada terjemahan, kalau ibu yang membutuhkan terjemahan. Mohon dibahas masalah foto pada KTP, ijazah dan lain-lain, bagaimana hukumnya? Pada foto, KTP, paspor, ya hukumnya, kita dalam keadaan apa? Kita. Artinya kita tidak rindu. Yang memaksa inilah yang berdosa. Karena kalau kita tidak foto di situ, dan ini termudaratkan bagi kita, kita tidak punya KTP, termudaratkan bagi kita, kita tidak punya paspor, termudaratkan bagi kita, di luar negeri misalnya, kita tidak dapat paspor, tidak ada foto, karena paspor tidak mungkin dikeluarkan tanpa apa? Tanpa foto. Yang demikian ini, karena kita dipaksa, maka dosanya atas yang memaksa. Adapun kalau kita rindu, kita memang senang, ya kita berdosa. Kita yang berdosa dengan orang yang berdosa. Allah Ta'ala alam bisawab. Sebagaimana ini fatwa guru kami Syekh Mubilah Rahimahullah Ta'ala dan naam ulama yang lain. Tentang boneka. Boneka kan sudah di apa? Kita sudah di majalah tadi ada, Pak. Tapi apa-apa saja saya bukan pengiklanan ya. Saya minta maaf, saya bukan pengiklanan. Cuma saya ingatkan kalian. Ada majalah kalian, baca. Jangan majalah sama baru ya. Setelah itu disimpan. Enggak bisa, jangan. Dibaca dong. Soalnya. Allah Ta'ala alam. Ini masalah boneka sudah. Tinggal ada beberapa pertanyaan yang perlu pembahasan terlebih lanjut. Bagaimanakah hukumnya menjual koran, surat kabar seperti Poskota, Kompas dan lain-lain, boleh atau tidak? Sekarang kita masuk dalam permasalahan gambar. Yang pertama kali gambar. Karena kebanyakan dari orang itu menampilkan apa? Gambar dapat. Cuma diantara ahli ilmu ada yang mengatakan kalau yang diinginkan beritanya bukan gambarnya, artinya surat kabar yang dibeli ini adalah beritanya saja, bukan gambarnya. Gambarnya kita tidak ingin, tapi ternyata disertakan, maka ini tidak termasuk dengan hukum gambar. Yang termasuk dengan hukum gambar apabila kita menginginkan membeli koran itu dengan gambar. Jadi kita inginkan gambar. Di antara ahli-ahli ada yang mengatakan demikian, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namun yang perlu menjadi pengetahuan bagi kita, koran itu sendiri, walaupun hukumnya koran yang menampilkan berita, nah, memberikan pemberitaan kepada kita hukumnya mubah. Cuma diantara ulama kita, mereka menasihati kita semua agar meninggalkan segala hal-hal yang menyebutkan diri kita dengan apa-apa yang tidak penting bagi diri kita. Karena berita-berita koran ikhwah, kalau kita sibukkan dengan diri kita, kita bahas setiap hari, bukan karena seperlunya, tapi seterusnya, kayaknya hajat yang kalau kita nggak makan, kita lapar kayaknya. Nah, yang demikian ini meninggal akan memberikan syubhat kepada kami. Di antara yang menasihatkan seperti ini, Syekh Shalal Al-Syekh dalam Na'am, bagaimana sikap kita terhadap fitnah yang datang. Juga korang, walaupun kita ingin beritanya, kan ternyata di sana ada gambarnya, ya. Gambar yang mengikut. Gambar yang mengikut ini, walaupun tidak kita ingin gambarnya, ternyata Na'am, tempatnya juga terkadang apa? Na'am, tampak di hadapan kita. Baik. Jadi jelas nasihat mereka untuk meninggalkan. Yang boleh mereka mengerti dan lebih jauh mengetahui, mungkin mereka adalah ulama yang besar, yang mapan ilmunya, yang dia ingin mengetahui apa yang terjadi dari kemungkaran, apa yang terjadi daripada naam kerusakan, sehingga mereka mengeluarkan fatwa dan melarang ini, melarang itu. Seperti mungkin dikatakan seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Nah, orang yang sudah mapan, itu pun keadaan mereka mapan, mereka masih hati-hati untuk membaca Quran. Nah, sehingga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang lebih baik dan lebih utama dijalankan oleh seorang. Baik, lantas di sini dia menjual mana? Dia menjual tentunya sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, membeli saja seperti ini. Nah, lebih baik dia tinggalkan. Karena penjualan koran tidak luput dia daripada gambar, walaupun bukan gambar yang dia ingin, tapi dengan dia jual koran ada gambarnya kan? Ada gambarnya Naam, si Ita, si Nice, si Nina, si Nice, Naam. Dia pasang lagi di rumah, karena ya rumahnya jauh kan. Malaikat tidak masuk. Malaikat saja dengan anjing yang dibawa kolong Rasulullah enggak masuk. Yang hadis itu, Naam, di sana dilarangnya ada kurok dan salib. La yadukul malaika baitan, yang di dalam rumah itu ada kurok, ada gambar dan ada apa? Ada anjing. Anjing ini dalam hadis tersebut sembunyi di bawah kolong Rasulullah. Malaikatnya tidak masuk. Kalau bagaimana ini gambarnya dipajang? Gambarnya dipajang, tentunya malaikatnya. Nah, ini gambar dipajang ada. Orang dekat dimasukkan ke selempitan, ya sama. Tapi anjing yang masuk bawah kolong itu, ya kan? Itu pun gambar. Artinya, nggak malaikat tidak mau masuk dalam rumah yang seperti itu. Daripada malaikat tidak masuk, kita tinggalkan gambar. Jangan kita mengatakan daripada tidak ada, daripada kita tidak punya penghasilan dengan gambar ini, lebih baik tidak masuk. Ada naam dunia ada istilahnya. Jadi Allah Taala alam itu tinggalkan dia. Gambarnya kok tidak bisa terlepas dengan gambar tersebut, Allah minta. Bagaimana sikap kita menghadapi keluarga yang mengikuti aliran LDII? Keluarga kandung, adik, ataupun kakak. Ya, kita memberikan nasihat, kalau bisa kita berikan nasihat. Kalau nggak bisa diberikan nasihat, ya tinggalkan. Ditinggalkan. Sebagaimana Naam Ahlul Ahwa yang lain ditinggalkan. Baik, jadi kalau kita bisa memberikan nasihat, diberikan nasihat, diterangkan apa itu LDI dan seterusnya. Naam, kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima setelah kita terangkan, tinggalkan. Naam, tidak ada perhubungan dengannya karena dia sudah menjadi orang-orang yang mengikuti Naam aliran-aliran yang sesat. Allah Ta'ala alam soal. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana bila seorang memutuskan silaturahmi pada kita disebabkan masalah perbedaan prinsip dan manhaj? Karena orang tersebut tidak suka diberitahu tentang kebenaran, orang tersebut adalah hizbiyun. Ya seperti tadi jawabannya. Ya, diberikan nasihat, tidak mau, ditinggalkan. Allah Ta'ala, kalau kamu bisa memberikan nasihat, kalau kamu tidak bisa memberikan nasihat, jangan coba-coba. Kamu nanti yang dinasihati. Maksud menasihati, kamu yang bernasihati. Oh iya pak, iya pak. Oh iya, ini pun. Allah, apakah diperbolehkan membuat film dokumenter? Apakah tetap akan kena hukum gambar? Kita lihat dulu dokumenternya itu apa. Kalau dokumenter tentang tumbuhnya padi, padi dari biji langsat besar, ini padinya toh. Dokumenter judulnya. Harusnya tegaknya. Jadi kalau film yang ini tidak ada permasalahan kan? Yang dipermasalahkan kalau di sana sudah ada apa? Gambar. Gambar apa yang diinginkan di sini? Makhluk bernyawa. Oh ini manusia, bukan manusia, kok cuma nyamuk. Nyamuk, makhluk bernyawa atau bukan? Makhluk bernyawa kan nyamuk itu ya? Nah, bukan robot kan nyamuk-nyamuk itu? Baik. Jadi, kalau bersangkutan dengan makhluk bernyawa nggak boleh. Bolehkah saya menyimpan uang di bank, terutama bank Islam, karena bank tersebut mengatasnamakan syariah? Kita dengan bank, ya tentunya harus melihat dulu gimana prinsipnya, bagaimana yang dia jalankan. Nah, karena terlalu banyak penamaan bank Islam di syariah, ternyata pada pernyataannya tidak bang, tidak syariah dan tidak Islam. Jadi perlu melihat dulu konsepnya bagaimana yang dijalani, baru kita bermuamalah dengan. Kalau dia sudah jelas bank ribawi, tidak boleh kita bermuamalah dengannya. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh kita tidak bermazhab terhadap imam yang empat? Tidak ada dalil dan perintah harus bermazhab dengan mazhab di antara satu di antara imam yang empat. Kita berpegang dengan dalil. Kita berpegang dengan dalil. Nah, jadi kita tidak bermazhab, tapi kita berpegang dengan dalil. Baik, karena tidak ada perintah untuk bermazhab. Bagaimana dalam masalah fikih? Hanya berpegang dengan satu mazhab saja, ini tidak boleh. Karena dalam permasalahan fikih berpegang dengan satu mazhab saja, terkadang ada permasalahan yang dia itu dalilnya tidak tepat. Dengan arti kata lain, tidak mengena. Ada yang dalilnya apa? Ada yang dalilnya dhaif, lemah. Ada yang naam menggunakan ra'yu. Jadi kita berpegang dengan dalil. Kalau kita mengatok dengan satu mazhab, kita akan masuk ke dalam perkara tadi. Dan ini tidak boleh. Naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermazhab. Rasulullah tidak pernah dikatakan Syafi'i, naam Hambali dan seterusnya. Jadi naam tidak bermazhab. Tidak ada perintah untuk bermazhab, yang ada perintah untuk berpegang dengan kitab dan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh berpegang lebih dari satu mazhab? Maksudnya berpegang lebih dari satu mazhab ini apa? Kita mengambil pandangan ini yang dipegang oleh Syafi'i atau orang-orang bermazhab Syafi'i karena lebih dekat dari kebenaran, atau kita mengambil enam tadi juga, ini juga sesuai dengan enam keberadaan mazhab tersebut. Maka Allah Ta'ala alam sahab, yang diinginkan di sini kita mengambil kalau memang ini mendekati daripada dari naam bagaimana saya mengatakan faida sahal hadis bahwa mazhabi, kalau benar hadis itu adalah dialah itu menjadi peganganku dan mazhabku, maka orang bisa mengambil mazhab yang lain, pandangan yang lain, kalau itu mendekati daripada dalil. Allah Ta'ala alam bisawab. Dawah salafiyah, dakwah yang bijak, ada buku berjudul demikian, meluruskan sikap sebagian, sikap keras sebagian da'i salafiyah. Sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya orang ini naam orang yang bodoh tapi mau membicarakan dakwah Salafiyah. Ya bagaimana kalau orang bodoh membicarakan dakwah Salafiyah? Jadi kasus baluan. Ya kan? Baik. Dan tentunya kalian harus menjauhi hal tersebut. Saya kira ini tidak tahu kalau masih ada waktu. Baik, saya kira ini untuk sementara waktu ya Tuhan. Sambil kita menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan datang insyaallah taala dalam pertemuan yang lain, menunggu jawaban yang akan datang insyaallah taala. Naam, Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang menarik datangnya dari Allah, kalau yang lain itu datangnya dari saya pribadi karena kelemahan ilmu yang ada. Allah taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.